أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفضيل أستاذ إبراهيم، سلاكم في رسل مجلس yang berhormat Saudara Salahuddin Ayub, Ketua dan Pemuda PAS Pusat, Pimpinan PAS Pusat Wilayah Ketuan dan Kawasan Seterusnya Tingkat, Muslimin Muslimat sekalian, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana berkesempatan untuk hadir bersama-sama dengan tuan-tuan sekalian. Walaupun pada peringkat awalnya saya sepatutnya memberi tazkirah minggu lepas, tapi minggu lepas terpaksa outstation ke Kedah dan juga Pulau Pinang. Maka hadirin sekalian, kita berada pada malam 27 Ramadan, malam yang mudah-mudahan kita ambil kesempatan untuk memperbanyakkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insyaAllah kita beribadahlah sampai ke pagi pada malam ini. Hadirin sekalian, saya yakin dalam tempoh-tempoh yang telah lalu, banyak perkara yang telah pun dibincangkan oleh para pentazkirah. Cuma malam ini saya nak mengajak kita meneliti suatu perkara yang dibincangkan oleh Dr. Yusuf Qadawi dalam kitab beliau Al-Khasaisul Ammat Lil-Islam, ciri-ciri umum berkaitan dengan Islam. Iaitu beliau menyebut tentang persoalan Islam, agama yang sifatnya ada dua unsur, unsur at-tabitu wal murunah. Unsur Islam itu agama yang sifatnya tetap, yang tetap pada prinsip-prinsipnya, dan kemudian ada unsur murunah, ada unsur dinamik pada agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Saya membincangkan tentang persoalan ini hadirin sekalian adalah kerana kita parti Islam Malaysia PAS ialah satu parti yang sejak daripada dahulu lagi telah meletakkan asas perjuangannya dan teras perjuangannya ialah agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan dalam proses kita bermasyarakat, melaksanakan persoalan masyarakat, persoalan agama ini dalam masyarakat, maka kita berdepan dengan perubahan-perubahan sosial. Perubahan-perubahan sosial yang kemudian kadangkala disebabkan kita gagal memahami prinsip yang ada pada syariah itu, menyebabkan kaedah kita menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ini tidak menepati kepada tujuan diturunkan agama Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang disebut oleh para ulama fiqh sebagai maqasid syariah, maksud-maksud syarak ataupun tujuan-tujuan syarak, yang dirumuskan oleh para ulama sebagai jalbil maslahati wa daf'al madarrah, menarik kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Hadirin sekalian, contohnya kadang-kadang kita berdepan dengan persoalan-persoalan, isu-isu semasa yang kemudian kita kadang-kadang melihat yang persoalan itu seolah-olah satu lari sahaja, hukumnya satu itu sahaja, tidak ada hukum-hukum yang lain. Barangkali kerana disebabkan kita berfikir demikian untuk jangka masa yang panjang. Contohnya, apabila Dewan Pemuda PAS Pusat baru-baru ini melaksanakan satu konsert di sini, yang kemudian bila mana Dewan Pemuda PAS Pusat telah melaksanakan konsert tersebut, maka dibincangkan aspek-aspek fiqh yang berkaitan dengan alat muzik dan sebagainya dalam masyarakat kita, dalam di kalangan ahli-ahli kita, pendukung-pendukung kita. Maka hadirin sekalian, akhirnya perkara itu berakhir dengan satu kenyataan yang telah dibuat oleh Presiden sendiri, yang menyebutkan tentang restu yang telah diberikan oleh Presiden PAS kepada persoalan, kepada program yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pemuda PAS Pusat itu. Hadirin sekalian, maka perbincangan itu dibincangkan soal adakah boleh ataupun tak boleh bentuk dilaksanakan. Adakah PAS ini sebagai sebuah parti yang telah melaksanakan Islam, yang cuba melaksanakan Islam, adakah perkara itu adalah perkara yang comply, yang menepati syariah requirement, kehendak-kehendak syariah Islam? Maka hadirin sekalian, itulah yang perlu kita teliti. Yang banyak penulisan-penulisan yang tulis oleh para ulama, sebagai contoh Ibnu Ibnu Hazmin yang menyebutkan satu kalimah yang beliau katakan, di mana ada keadilan dan juga di mana ada kebenaran, di situ ada syariah. Kalimah beliau ni hadirin sekalian memberikan suatu gambaran yang cukup hebat tentang bagaimanakah syariah Islam ni nak bergerak di kalangan manusia, iaitu diasaskan kepada prinsip-prinsip yang sifatnya umum, raw material, yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam Al-Quran dan juga Sunnah dilaksanakan dengan mengambil kepada persoalan prinsip-prinsip umum ini. Karena itulah hadirin sekalian, kalau kita lihat dalam mazhab Hanafi, di sana ada satu kaedah fiqh yang memberikan satu rumusan kepada bagaimana Islam ini bergerak, iaitu la yunkiru taghayyurul ahkami bi taghayyuril azman. Tidak diingkari boleh berubahnya hukum dengan berubahnya zaman. Maksud daripada kaedah fiqh itu hadirin sekalian, bukannya hukum itu berubah dengan sewenang-wenang, tidak. Tetapi hukum ni, di dalam hukum-hukum Islam ada benda tawabit, ada benda mutaghayyirah. Ada benda-benda yang tetap pada prinsip. Dan ada benda-benda yang menerima perubahan. Ada benda yang tetap, ada benda yang menerima perubahan. Pada 31 hari bulan 10 yang lalu, saya diperintahkan oleh Jabatan Perdana Menteri untuk mempengerusikan satu sidang seminar kecambahan Islam Hadhari. Terpaksa pergi, tuan-tuan. Dalam seminar itu ada dua pembentang kertas kerja. Pembentang kertas kerja yang kedua itu ialah penceramah khas Islam Hadhari. Dalam ceramah beliau, beliau menyebut mengkritik mufti, iaitu mufti Pulau Pinang, Datuk Hasan Ahmad. Yang mana beliau menyebutkan beliau pergi jumpa dengan mufti, sebut kepada mufti supaya mufti keluarkan fatwa berkaitan dengan tanah wakaf. Boleh atau tidak tanah wakaf yang ada di tengah-tengah bandaraya Pulau Pinang itu dijual? Dan kemudian duit itu diberikan, diagih-agihkan kepada orang-orang miskin. Maka hadirin sekalian, dia minta macam tu, dia kata mufti tak nak keluarkan fatwa, maka dia kata mufti jumud. Kerana mufti tak keluarkan fatwa, maka dia kata mufti jumud. Jadi saya mikrofon di tangan, maka saya sebutkan, saya terpaksa memalukan diri hadapan khalayak. Walaupun khalayak tu ramai, tetapi biarlah saya mengenepikan malu dia tu untuk menyelamatkan khalayak ramai. Dan sebut bahawa dalam Islam ada benda tawabit, ada benda mutaghayyirah. Ini pun kita, ahli-ahli fiqh kena faham. Dalam syariah ada benda yang tetap, ada benda yang boleh terima perubahan. Maka dalam soalan fiqh tadi contohnya, soal tanah wakaf itu ialah benda tawabit. Benda yang ada hukum hakam contohnya, kalaulah tanah yang sempit di tengah Kuala Lumpur, kita nak bina, diniatkan oleh pewakafnya untuk dibina masjid. Maka kerana tanah itu sempit, tak mungkin kita boleh bina masjid di tempat yang sempit itu. Maka dalam fiqh disebut bahawa boleh dilakukan istibdal. Kerajaan boleh ambil tanah lain, didirikan maksud yang sama, tetapi tak boleh jual tanah itu dan kemudian gunakan untuk berikan duit itu pada orang-orang miskin. Tak boleh. Dia ada kaedah dah. Maka begitu juga dalam kita melaksanakan Islam. Apatah lagi dalam keadaan sekarang, perubahan-perubahan sosial berlaku dengan cukup hebat di kalangan kita. Dalam masyarakat kita, PAS berada dalam satu komuniti masyarakat yang masyarakat itu dinamik. Masyarakat ini menerima perubahan demi perubahan. Perubahan di sudut sosio ekonomi, perubahan di sudut sosio budaya, perubahan-perubahan yang banyak. Maka apa yang perlu dilakukan oleh Islam, oleh orang yang membawa agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, ialah perlu mengambil kira segala faktor-faktor yang ada di kepi ini, yang faktor-faktor ini hadirin sekalian, sekiranya ditangani dengan terbaik, itulah yang membawa kita berjaya dalam melaksanakan agama Allah SWT ini. Saya hadir kepada satu seminar tuan-tuan, seorang yang namanya David Devas daripada UK. Dia bagi satu formula. Formula itu berkaitan dengan pengurusan syarikat. Tapi saya nampak formula itu cukup baik untuk kita teliti. Beliau sebut tentang E plus R sama dengan O. E environment plus response sama dengan opportunity. Masyarakat environment. Apa yang ada di kelilingnya kita adalah environment. Plus respond. Macam mana kita respond kepada environment ini, sama dengan O, opportunity, iaitu peluang. Itulah ruang yang ada pada kita untuk kita maju. Maka begitu juga dalam fiqh. Hukum Islam ni tak tetap. Ada hukum yang tetap, ada hukum yang boleh terima perubahan. Dan kadang-kadang apa yang kita fikirkan betul selama ni pada pandangan kita, kadang-kadang perkara-perkara tersebut ialah perkara yang sebenarnya tidak betul sebagaimana kita harapkan, sebagaimana yang kita terima selama ini. Contohnya hadirin sekalian, kalau kita lihat dalam persoalan kehidupan ini, ada benda-benda moden yang benda itu perlu diisytiharkan oleh para ulama. Maka menjadi satu cabaran pada ulama-ulama kita ialah mendapatkan malakatul isytihad, ciri-ciri, kemampuan, bakat untuk dia melakukan isytihad. Kerana berlaku faktor-faktor ini. Saya bawa contoh yang mudah hadirin sekalian. Contohnya, dalam persoalan fiqh yang berkaitan dengan munakahat. Fiqh yang berkaitan dengan perkahwinan. Bagaimanakah kalau digunakan aplikasi video conferencing untuk tujuan majlisul akhdiyah, majlis akad kahwinan. Contoh, contohnya hadirin sekalian, kita dulu pernah tengok TV menganjurkan pertandingan pantun rakyat contoh. Kedah lawan dengan Sabah. Pasukan Kedah duduk di Al-Ustaz. Di Studio TV3 di Al-Ustaz. Pasukan Sabah duduk di Studio TV3 di Kota Kinabalu. Omar Abdullah duduk Studio TV3 di Seri Pentas. Kita duduk kat rumah. Hari ini kalau benda yang sama diaplikasikan bagaimana? Terutama dalam masalah akad perkahwinan. Pengantin perempuan berada di London. Pengantin lelaki berada di Sydney. Wali duduk di Kuala Lumpur. Kita saksi ini tayang skrin besar tuan-tuan sekalian. Nak tengok majlisul akhli itu. Itu aplikasi video conference. Wali kata aku nikahkan akan dikau dengan anakku nama sekian-sekian dengan mas kahwinnya sekian-sekian tunai. Pengantin lelaki yang duduk di sini itu jawab aku terima nikahnya. Sah ataupun tak sah. Siapa yang kata sah? Siapa yang kata tak sah? Siapa yang tak tahu? Mazhab tak tahu lagi ramai. Dr. Abdul Karim Zaidan dalam Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ati wal Baitil Muslim dia sebut sah. Hukum ini kita balik cari dalam kitab Imam Syafi'i tak ada. Cari dalam kitab Imam Hanafi tak ada. Cari dalam kitab Imam Maliki dan juga ulama-ulama turatul fiqh kitab-kitab turah itu tak ada. Sebab apa? Sebab isu itu tak berlaku pada zaman mereka. Isu itu berlaku pada zaman kini. Siapa yang perlu berikan jawapan? Ulama hari ini kena berijtihad untuk memberikan jawapan. Jawapan mudah. Nak menentukan sesuatu benda itu sah atau tak sah, tengok pada rukun dia. Rukun nikah apa tuan-tuan? Rukun nikah apa dia? Ya, kita tahu rukun nikah apa dia. Ada tak rukun nikah kat situ? Ada. Kan? Ada orang tanya, tak salam? Salam kan rukun nikah. Kan? Tuan-tuan nak kahwin tak nak salam pun tak apa. Tuan-tuan biasa kahwin, juru nikah yang mula. Aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku. Lepas ni tuan-tuan nak kahwin seorang lagi, tuan-tuan beritahu juru nikah, saya nak start dulu. Tuan, nikahkan akan daku dengan wanita ini, dengan mas kahwin sekian-sekian. Juru nikah kata, aku terima nikahnya. Sah nikah. Sebab benda tu, benda tak biasa kita buat. Kan? Benda tu benda tak biasa kita buat. Jadi saya bawa satu contoh tu hadirin sekalian. Ialah untuk menunjukkan pada kita bahawa kita harus meneliti faktor-faktor ini. Termasuk dalam persoalan tadi. Persoalan Dewan Pemuda PAS Pusat melakukan konsert tersebut walaupun sebelum ini kita di Malaysia ni tentang alat muzik bertali dan sebagainya, kita kata ini haram. Antara faktor-faktornya ialah kerana yang datang kepada kita Islam ialah Islam aliran tasawuf. Bukan Islam aliran fiqah. Kita di Malaysia lebih kenal kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun kita bermazhab Syafi'i, bahkan di negara-negara kita ini telah pun diperlembagakan dalam undang-undang. Contohnya enakmen pentadbiran hal ehwal Islam, wilayah Persekutuan 1987. Sebut tentang jawatan kuasa fatwa. Jawatan kuasa fatwa mesti mengeluarkan fatwa mengikut kaul mu'tabar dalam mazhab Syafi'i. Kan? Tetapi kita tak belajar apa kita Imam Syafi'i. Kita tak belajar apa kita Al-Um. Dan kita belajar tentang mazhab Syafi'i ini berasaskan kepada kitab anak-anak murid kepada Al-Imam Syafi'i. Terutamanya Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dan juga dalam anak-anak murid Al-Imam Syafi'i lain ataupun ulama-ulama Syafi'iyah lain termasuk yang mengarang kitab-kitab kuning. Maka tuan-tuan sekalian, oleh kerana kita mengambil pendekatan, kita telah pun dedahkan dengan Islam aliran tasawuf. Itu pun ialah kerana kebijaksanaan ulama mubaligh Islam yang bawa Islam ke tanah Melayu, kerana melihat realiti masyarakat tanah Melayu pada ketika itu ialah beragama Buddha dan juga Hindu. Yang kalau datang dengan aliran fiqah mengatakan ini boleh, ni tak boleh, ni boleh, ni tak boleh, maka adalah tak sesuai, adalah tak boleh memudahkan pelaksanaan mereka untuk menyebarkan agama Allah SWT. Maka sebab tu adalah sekalian, dalam kerana itulah di sana kaedah fiqah dalam mazhab Hanafi itu menyimpulkan kepada kita bahawa di keliling kita ni banyak faktor-faktor. Faktor-faktor yang merubah hukum. Bukan maksud ubah hukum tu, ada hukum yang tak boleh diubah sampai bila takkan ubah. Tapi ada hukum yang boleh terima perubahan. Dan kita tuan-tuan sekalian, memang kita perlu bertaklid kepada mazhab-mazhab tertentu. Terutama dalam aspek ibadah. Kita tak boleh bermudah nak talfik dengan pandangan mazhab mana, mazhab-mazhab lain dalam persoalan ibadah. Tetapi PAS sebagai sebuah parti, yang duduk dalam masyarakat bukan hanya memimpin soalan ibadah sahaja. Pas juga berduduk dalam persoalan muamalat. Persoalan muamalat melibatkan persoalan kita bermuasyarah dengan masyarakat. Aspek-aspek politik, aspek-aspek ekonomi, aspek-aspek yang lain daripada aspek ibadah. Maka aspek-aspek ini tuan-tuan sekalian, maka ada keperluan bagi PAS untuk meninjau juga apa pandangan-pandangan mazhab-mazhab yang lain untuk kita melaksanakan agama Allah SWT. Saya buat contoh mudah tuan-tuan untuk kita lebarkan kemudianlah dalam pertemuan-pertemuan lain. Contoh, kita dalam mazhab Syafi'i berjual beli. Syarat antaranya kena ada ijab, kena ada qabul. Kena ada ijab, kena ada qabul. Tuan-tuan biasa beli air daripada mesin vendor machine. Masuk RM1.20, keluar item 1. Ikut mazhab Syafi'i, tak sah. Tapi tuan-tuan tak pernah tanya. Ikut mazhab Syafi'i, tak sah. Sebab kita tak boleh nak ijab, kita tak boleh nak qabul. Nak ijab dengan siapa? Pergi jumpa mesin. Nah, masuk RM1.20, keluar item. Ha, saya beli, jawab. Nah, mesin tu jawab, saya jual. Lagi tuan-tuan, mesin jawab. Nah. Jadi kita nak terima benda tu sebagai sah, ambil pandangan mana? Nah, itu mazhab Hanafi yang disebut sebagai al-bay'ul mu'afah ataupun al-bay'ul bit-ta'afi, jual beli secara unjuk mengunjuk. Matlamat asas kepada kontrak itu ialah ada wujud tarabi, ada saling reda meredai di antara muta'afidain, orang yang berijab tu dan juga orang yang terima tu. Jadi kita reda hilang sikit opposite, dapat satu tenai, dan kita orang tu pula yang bisnes tu, dia reda dapat RM1.20, dapat satu tenai. Tuan-tuan masuklah RM1.20. Memang tak keluar punya. Ha, goyang macam mana takkan? Takkan keluar. Maka itu. Begitu juga dalam aspek-aspek lain tuan-tuan. Aspek-aspek lain. Kemungkinan selama ini, pemimpin-pemimpin ataupun ulama-ulama dalam parti kita meninjau persoalan adakah ahli parti boleh menerima ijtihad-ijtihad yang baru sebegini. Adakah ahli parti boleh terima ijtihad-ijtihad semasa sebegini. Maka saya yakin kalau bercakap di kalangan ahli khalayak dalam markah PAS pusat yang dah banyak program-program pengajian ini, tuan-tuan dah belajar ilmu usul fiqh daripada profesor dah belajar daripada ilmu usul fiqh, dah belajar ilmu qawaid fiqhiyah di sini dan sebagainya. Maka tuan-tuan sekalian, kita harus pergi pada mengaplikasikan persoalan-persoalan tersebut untuk menerima. Kalau sekiranya lepas ni PAS pergi ke arah mengeluarkan pandangan-pandangan yang pandangan itu amat asing daripada apa yang telah kita keluarkan pada pertemuan, pada perkembangan-perkembangan parti kita yang terdahulu, maka hadirin sekalian, itulah saja yang saya nak lontarkan untuk kita tenung secara bersama bahawa perkara ini bukan benda yang baru. Kerana benda ni kita yang duduk dalam mazhab Syafi'i telah pun menerimanya. Al-Imam Syafi'i pernah ada dua pandangan. Pandangan yang disebut sebagai qaul qadim dan juga qaul jadid. Qaul qadim, pandangan lama beliau semasa dia berada di Baghdad. Qaul jadid, pandangan baru ketika berada di Mesir. Kenapa ada perubahan dalam beliau berikan pandangan? Kenapa dia tak guna pandangan yang sama di dua negara ini? Kerana beliau melihat faktor-faktor luaran di negara Mesir berubah berbanding dengan faktor-faktor yang ada di negara Baghdad. Maka kerana itulah tuan-tuan sekalian, beliau telah memberikan dua pandangan berbeza dalam dua tempat berbeza. Dan saya yakin, kalaulah beliau berada di sini, beliau pun di Malaysia ni akan berikan pandangan-pandangan yang berbeza. Kerana perkembangan yang ada di keliling kita ni berbeza dengan apa yang ada di negara Baghdad dan juga apa yang berada di negara Mesir. Maka itulah kita dalam parti ini, disebut oleh Dr. Yusof Qadawi dalam di kalangan gerakan Islam ini dalam buku beliau Fiqhul Waqi', apa yang cukup membimbangkan beliau ialah bila mana ahli afradul harakah tanpa ilmu tidak boleh tidak cuba mempertingkatkan ilmu untuk meliti daripada semua sudut punca-punca sumber-sumber, sama ada sumber primary Quran dan Sunnah dan juga sumber-sumber secondary dalam mengeluarkan hukum fiqah ini. Yang ulama garis dalam kitab fiqah contohnya ijma', qiyas, masalah musalah, sadus zari'ah dan sebagainya, dan juga pandangan-pandangan ulama-ulama terkini, maka mereka keluarkan fatwa, mereka berikan pandangan yang pandangan itu tidak soleh pada makan mereka, pada tempat dan juga pada zaman yang ada pada masa mereka. Dan disebabkan itulah mereka gagal untuk menawan hati masyarakat dalam melaksanakan Islam di bumi itu. Nah, maka itulah saja tuan-tuan sekalian yang boleh kita kongsi pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita secara bersama. Dan sesungguhnya perkara ini bukan benda yang baru, tetapi benda yang telah pun dihayati oleh para sahabat ridwanullahi alaihim sejak daripada zaman mereka lagi. Sebagai contoh tuan-tuan, imam besar iaitu Saidina Umar bin Al-Khattab, beliau telah memberikan dua fatwa yang berbeza. Kalau zaman Nabi SAW, kalau orang jumpa dengan Al-Jamal Al-Faqid, unta yang hilang, maka Nabi SAW minta jangan tangkap. Siapa yang ambil unta hilang ni di tengah jalan pada zaman Nabi, maka dia boleh dihukum dengan hukum orang mencuri. Sebab apa? Dan bila sampai zaman Umar, Umar minta siapa jumpa unta sesat, maka bawa unta tu pergi ke balai polis. Kenapa? Sebab Umar tengok di situ dah ada faktor-faktor yang merubah, yang boleh merubah hukum, iaitu zaman Umar pencuri pun dah ada. Nah, itu yang sebenarnya Umar tebang pokok dalam peristiwa pokok Ridwan. Yang ada peristiwa banyak tu Ridwan di bawahnya. Sebab ada dah orang buat usul khurafat. Maka bukan Umar menolak pandangan Nabi, tetapi Umar memahami akan realiti yang ada pada zaman dia dan apakah hukum yang sesuai untuk dilaksanakan pada zaman beliau itu. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.